Bagaimana cara bersilaturahim dengan laki-laki yang bukan mahram? Apa yang untuk silaturahim sama dia? Tadi di lokal ada yang nanya, Ustaz, boleh enggak saya berteman dengan teman laki-laki? Tapi tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada pertemanan dengan laki-laki. Baik sudah menikah, apalagi belum menikah. Makanya reuni-reuni sekarang tuh, oh bahaya itu. Reuni dalam grup WA 20 tahun yang lalu susah jelek. Sekarang ini yang kata CLBK, cinta lama bersemi kembali, selingkuh. Luar biasa zaman sekarang ini. Oleh sebab itu hindari. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Setan tidak pernah mengajak, ayo berzina. Nah, apa kata setan? Cari nomornya. Apa kata setan? Buat janjian. Apa kata setan? Ajak makan siang. Apa kata setan? Curhat agak sekali dua kali. Hati-hati jebakan setan. Lebih hebat dari jebakan Batman. Sedangkan menatap dan berkumpul dengan laki-laki itu dilarang. Tidak ada pertemanan. Teman tapi mesra, tak ada itu. Rusak. Ustaz tak punya teman perempuan, tak ada. Kemarin saya ke Madrasah Tsanawiyah. Apa kesan mereka? Somad, dulu waktu kita sama-sama Tsanawiyah, satu pun tak ada di lokal ini perempuan yang pernah ngomong sama itu. Iya, saya bilang. Sampai sekarang. Tapi ada juga yang ngomong, itu yang berani yang ngomong. Pakai kertas aja ngomong.